langsung dari stadion pertandingan RRS Surabaya. 10 macam pertama kali. Kami bisa memuji pengamatan. Ini kami bisa lihat siap masuk ke lapangan. Saya lihat di sini ada gelandang muda Taufik. Ditemani juga kapten tim bagi Liga Mursyid Effendi. Pertandingan ini usai untuk babak pertama. Asal pelatih Greenwood, Jason Thiago bisa memilih formasi yang tepat. Saya pikir dengan keunggulan 2 gol malam ini, kemenangan akan tinggal berlaku saja untuk pengetahuan Persibaya. Dan yang terbaik di Liga Indonesia.